بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، wa ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita di malam hari ini kita masih membahas seputar pembahasan dalam masalah tauhid. Dan pada pembahasan yang sebelumnya telah kita bacakan bab maja'a annal ghuluwa, ataukah bab maja'a fi himayatil mustafa janaba tauhid wasaddahu kull dhariqin yusilu ila syirk. Naam. Tayib, kita masuk ke syarah dari bab tersebut. Berkata Syekh Abdul Rahman bin Nasir Asy'di alaihi rahmatullah, man ta'ammala nusus al-kitab wa sunnah fi hadzal bab, barang siapa yang memperhatikan nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah dalam bab ini, yaitu bab penjagaan Al-Mustafa terhadap At-Tauhid dan menutup seluruh pintu yang mengantarkan seseorang terhadap kesyirikan, ra'a nususan kathiratan tahuthu al-qiyam bikulli ma yuqawwi At-Tauhid wa yanmihi wa yaghzihi, maka niscaya dia akan melihat nas-nas yang demikian banyak menghasung seseorang untuk dia berupaya menguatkan tauhidnya. Naam. Dan menumbuhkan tauhid tersebut dan mengembangkannya dengan memotivasi seseorang alal inabati ila Allah, untuk dia kembali kepada Allah, wan hisarihi fi ta'alluqil qalbi billahi raghbatan wa rahbah, dan membatasi dirinya untuk hanya menggantungkan hatinya kepada Allah terkait mengharap demikian pula takutnya. Dia bersihkan takut dirinya kepada makhluk. Ini termasuk dari upaya dia mengokohkan dan menguatkan tauhid. Dia berupaya untuk menggantungkan hatinya hanya kepada Allah, tidak dia gantungkan hatinya tersebut terhadap makhluk terkait harapannya. Ini juga termasuk upaya seseorang menguatkan dan menumbuhkan tauhid di dalam dirinya. Nah, perkara yang seperti ini ternyata kita akan menjumpai demikian banyak nas Al-Quran dan As-Sunnah menghasung, memotivasi seseorang untuk dia melakukannya. Nah, tanpa disadari terkadang, ya kan, ketika kita dalam satu kondisi menyebabkan akhirnya hati kita bergantung kepada makhluk, padahal yang demikian tidak dibenarkan. Nah, seperti contoh seorang yang dalam keadaan sakit keras, terkadang pada satu keadaan muncul kecenderungan tersebut dalam dirinya, ia bergantung kepada makhluk atas kesembuhannya. Ia berharap dengan makhluk atas diangkatnya penyakitnya tersebut. Ini bukan termasuk dari upaya seseorang untuk dia kuatkan dan kokohkan tauhidnya. Namun yang seharusnya dia miliki adalah semakin menggantungkan rasa rohbah dan rohbah, harap dan takutnya hanya kepada Allah Azza wa Jal. Adapun makhluk hanya sekedar perantara. Dokter, obat, resep yang diresepkan, ataukah apa namanya terapi, terapis yang mengobati penyakitnya, ataukah bahkan ketika seorang bekerja dia terkadang menggantungkan nasibnya kepada majikannya. Nah, menggantungkan harapannya kepada bosnya. Nah, yang menggaji dirinya. Ini juga sama. Hendaklah kita berupaya untuk mengembangkan tauhid kita dengan berupaya menggantungkan hati kita hanya kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak bergantung kepada makhluk. Naam. Dan menjadikan makhluk hanya sekedar sebab perantara sampainya rezeki Allah kepada kita dan kebaikan Allah untuk diri kita seluruhnya. Sehingga disebutkan dalam pembahasan yang sebelumnya, ketika seorang mengucapkan kata laulallahu wa fulan, ini tidak dibolehkan. Atau masya Allahu wa syi'ta. Tapi yang harus dia ucapkan adalah memperantarai antara kehendak Allah dengan makhluk dengan kalimat summa. Kalau bukan karena Allah, kemudian dirimu. Kalau bukan keinginan Allah, kemudian keinginanmu. Menunjukkan yang mendahului dirinya memberikan kebaikan adalah Allah Azza wa Jalla. Nah, bukan dirinya, bukan makhluk. Tapi makhluk hanyalah sekedar perantara tersampainya kebaikan dari Allah untuk dirinya. Wa quwwati at-tam'i fi fadlihi wa ihsanihi wa sa'yi li tahsili dzalik. Dan berupaya untuk menguatkan rasa tamak harapannya akan karunia Allah dan kebaikan Allah, serta mengupayakan untuk bisa memperoleh itu seluruhnya. Nah, ini perkara yang dianjurkan di dalam al-Islam untuk seseorang berupaya mengejar karunia dan keutamaan dari sisi Allah Azza wa Jalla. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Karena dengan rahmat dan karunia Allah yang kita kejar kemudian kita mendapatkannya, itu adalah sesuatu yang menggembirakan dan kita diperintahkan untuk bergembira dengannya. Karena yang demikian lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari harta dunia. Wa ila taharruri min raqil makhluqin wa adami ta'alluqi bihim. Dan berupaya untuk membebaskan perbudakan pada makhluk. Nah, yakni menghambakan seseorang kepada makhluk, menggantungkan urusannya kepada makhluk. Seakan-akan seseorang yang melakukan kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jal, ia menjadi budak untuk makhluk tersebut. Ia menjadi apa? Budak untuk makhluk tersebut. Dia akan berupaya melakukan sesuatu yang nantinya sesuatu yang dia sembahi bisa mengijabahi keinginannya, mengabulkan doanya dengan melakukan berbagai macam kesyirikan-kesyirikan dan amalan-amalan yang mendatangkan murka Allah tabaraka wa ta'ala. Ini perbudakan yang dilarang, ditentang di dalam Islam, bahkan termasuk dari amalan kesyirikan yang mendatangkan murka Allah Azza wa Jalla. Wa adami ta'alluqi bihim biwajhin minal wujuh. Dan kita berupaya untuk membuang jauh-jauh dari diri kita adanya perasaan ta'alluq, bergantung dengan makhluk pada sisi apa saja. Jangan sekali-kali muncul di dalam diri kita adanya ketergantungan dengan makhluk dalam perkara apa saja. Tapi bergantunglah kepada Allah Azza wa Jalla. Naam. Ini terkadang sesuatu yang kita sendiri terkadang melalaikannya. Naam. Seorang anak terkadang dia bergantung kepada orang tuanya. Seorang istri terkadang dia menggantungkan nasibnya kepada suaminya. Dia lupa bahwasanya sang suami tersebut memiliki pencipta. Ayat tersebut adalah makhluk ciptaan Allah Azza wa Jal. Sehingga adalah dia menggantungkan urusannya hanya kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Berdoa agar Allah memberikan kepada dirinya apa yang dia harapkan. Nah, bukan mengharapkan itu semuanya kepada makhluk. Betapa bijaknya ucapan sebagian penyair ketika dirinya mengatakan idza atatka musibatun fasbir laha sabral karami fa innaka bika arhamu wa idza syakauta ila ibni adama innama syakauta ila alladzi la yarhamu. Nah, sebagian banyak air mengucapkan kata bijaknya dengan mengatakan, apabila engkau tertimpa satu musibah maka bersabarlah dengan kesabaran yang mulia kepada Allah Azza wa Jalla, karena sesungguhnya Allah akan merahmatimu. Bersabar, karena itu semuanya adalah berasal dari sisi Allah Azza wa Jalla. La hawla wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya yang bisa kita upayakan, yang bisa kita lakukan dalam satu masalah yang kita hadapi, melainkan dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga gantungkanlah harapan itu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa idza syakauta ila ibni adam innama syakauta ila alladzi la yarhamu. Kalau engkau mengeluhnya kepada ibni adam, ketika tertimpa musibah kamu mengeluh kepada seseorang, ketika tertimpa sesuatu yang engkau terasa berat menjalaninya, engkau keluhkan kepada manusia. Nah, engkau lupa untuk mengeluhkannya kepada Allah Azza wa Jalla. Innama syakauta ila alladzi la yarhamu. Engkau hanya mengeluh kepada seseorang yang tidak memiliki sifat rahmat kepadamu. Dia hanya sekedar mendengarkan saja. Naam, tanpa bisa berbuat banyak untukmu. Namun bila engkau mengeluh kepada Allah Azza wa Jalla, di samping itu semuanya termasuk dari doa, dan itu adalah perkara yang dianjurkan di dalam Islam. Inilah amalan para nabi, di antaranya Nabi Ayyub alaihi salat wassalam. Ketika dia tertimpa sekian banyak cobaan dan ujian, ia mengatakan, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Saya hanya mengeluhkan kesedihan dan keberatan, kegundahan hatiku ini hanya kepada Allah Azza wa Jalla, tidak kepada makhluk. Tidak ada seorang pun yang mengetahui kesedihan dan kegundahan hati beliau alaihi salatu wassalam. Nah, ini termasuk dari bentuk kesempurnaan at-tauhid. Tayyib, kemudian disebutkan di sini oleh beliau, wal qiyami tami bil amali dhahirati wal batinah wa takmiliha khususan wa khususan. Naam, hatta nususu ala ruhil ubudiyah wa huwa al ikhlasu tamu lillahi wahdah. Naam, dan menjalankan secara sempurna dengan amalan-amalan yang zahir dan yang batin, sehingga tidak hanya dalam masalah batin kita berupaya untuk menggantungkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla, bahkan kita wujudkan dengan apa yang nampak dari amalan-amalan zahir kita dan amalan-amalan batin kita. Kita berupaya untuk menyempurnakan tauhid dengan amalan-amalan tersebut secara khusus. Nah, terdapat anjuran dari nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah untuk memerdekakan peribadahan tersebut kepada makhluk dengan mengikhlaskan secara sempurna ibadah itu untuk Allah Azza wa Jalla semata. Nah, sehingga disingkirkan semua ketergantungan kepada makhluk. Disingkirkan at-ta'alluq, harap dan takut kita kepada selain Allah Azza wa Jalla. Kita berupaya untuk mulai dari sekarang melatih menggantungkan itu semuanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, rahbatan wa rahbah. Naam. Ini termasuk dari upaya kita menguatkan sendi-sendi tauhid di dalam diri kita. Dan inilah amalan para nabi, demikian pula para as-sahabah. Summa fi muqabalati dhalik naha an aqwalin wa af'alin fiha al-ghuluwu fil makhluqin. Kemudian keterbalikan dari itu seluruhnya, tadi kan pembahasan seputar tauhid, upaya untuk menumbuh kembangkan tauhid dan menguatkan tauhid tersebut pada diri kita dengan melakukan beberapa hal yang tadi kita sebutkan. Nah, lawan dari itu seluruhnya, artinya perkara yang nantinya akan bisa membersihkan diri kita dari syirik dan terjatuh ke dalam perbuatan syirik, syariat melarang seseorang dari ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang di dalamnya terdapat al-ghuluwu bil makhluqin, sikap ghulu terhadap makhluk. Naam. Sikap ghulu kepada makhluk ini akan mengantarkan seseorang dalam perkara kesyirikan. Naam. Sehingga mungkin sebagian orang ketika dia mengenal tauhid, mengkaji tauhid, yang semula dia mungkin belajar pembahasan seputar ilmu tersebut bukan kepada ahlinya, akan mengalami perkara yang pada sebagian keadaan di awal mula dia mengenal tauhid ada rasa heran, ya kan? Kalau di sekolah sana, kiainya betul-betul dicium mati-matian oleh muridnya. Nah, dicium. Nah, kalau kita ini enggak sah, naam, ziarah ke pondok itu kecuali harus mencium tangannya ustadznya. Nah, kiainya dicium, salaman aja di apa namanya usap-usapkan ke bajunya. Nah, mengalap berkah dari dirinya. Namun subhanallah, ketika dia mempelajari tauhid, semulia-mulianya ahli tauhid itu melarang dirinya untuk melakukannya, dan bahkan seorang yang sudah bertauhid tidak akan melakukan perbuatan tersebut, ya kan? Tidak ada seorang pun yang ketika datang seorang ulama, wah, dicium tangannya, dioles-oleskan ke bajunya, tidak. Nah, karena dia faham bahwasanya perbuatan sikap hulu kepada mereka ahlil fadl, orang-orang yang memiliki kemuliaan, bukan termasuk dari ajaran Islam, bahkan yang ada adalah sebaliknya, perkara yang dilarang di dalam Islam itu termasuk dari sikap hulu di dalam menyikapi mereka orang-orang saleh. Memang disebutkan di dalam beberapa hadis dan kisah para sahabat radhiyallahu taala anhum memiliki sikap hulu di dalam menyanjung dan memuliakan Nabi alaihi assalatu wassalam. Bahkan diceritakan ketika beliau berwudu, tidaklah setiap air wudu yang membasahi beliau, melainkan famin nadhihin wa nail, ada di antara para sahabat yang berupaya untuk mengambilnya. Ketika air wudhu itu jatuh dari tangan Rasul, maka ada di antara sahabat yang menadahi. Ya, nah, menadahi itu artinya berupaya untuk mengambil air wudhu tersebut, diusap-usapkan ke badannya. Bahkan terdapat kisah adanya sahabat as-sahabiyah yang mengambil keringat Nabi alaihi salatu wassalam dicampur dengan parfumnya. Nah, karena keringat Rasul itu wangi, tidak sebagaimana keringat-keringat manusia pada umumnya. Nah, ada pula di antara para sahabat yang ketika Rasul alaihi salatu wassalam meludah, diambil ludahnya Rasul alaihi salatu wassalam. Namun sekali lagi, itu seluruhnya mereka lakukan kepada beliau sebagai sosok Nabi yang mendatangkan berkah untuk umatnya. Nah, kisah yang ma'ruf ketika para sahabat melahirkan anak-anak mereka, mereka meminta agar Rasul alaihi salam mentahniknya, sehingga jadilah makanan yang pertama kali ditelan oleh anaknya tersebut adalah makanan yang tercampur dengan liur Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, ini ma'ruf dilakukan oleh para sahabat. Namun sekali lagi, amalan itu seluruhnya mereka lakukan hanya kepada sosok Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tidak mereka lakukan yang demikian kepada pengganti Rasul, Abu Bakar Siddiq, Umar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan, Ali bin Abi Thalib, dan tidak pula kepada orang-orang yang mulia di antara mereka. Yang demikian terus berlanjut dari masa tabi'in. Mereka tidak melakukan ke ulama-ulama mereka, ke atba'i tabi'in. Terus demikian. Menunjukkan inilah ajaran Islam yang sebenarnya. Yang diajarkan oleh sahabat, yang diajarkan, diwarisi oleh generasi setelah mereka. Yang dengan perkara-perkara tersebut mensucikan diri mereka dari noda-noda syirik. Dan bergantung kepada makhluk, bukan bergantung kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, ketika istrinya sakit keras, dia menelpon dan sibuk menelpon guru-gurunya, minta doanya. Dia sendiri tidak berdoa kepada Allah Azza wa Jal, tidak berharap kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ini salah, dia bergantung kepada makhluk, menaruh harapannya kepada makhluk. Dia lupa Rabbnya makhluk adalah Allah Azza wa Jal. Bahkan yang menakdirkan kepada dirinya sehingga dia terjatuh ke dalam satu masalah tersebut adalah Allah Azza wa Jal, Rabbul Alamin, yang menakdirkan segala sesuatu menimpa makhluk-makhluknya dan hamba-hambanya. Tidak ada yang menimpa kepada mereka satupun melainkan berdasarkan kehendak dan keinginan Allah Azza wa Jal. Nah, sehingga adalah yang demikian kita perhatikan, karena yang demikian termasuk dari upaya kita menguatkan tauhid dalam diri kita. Nah, wa naha 'ani tashabbuhi bil musyrikin. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melarang kita memiliki sikap tashabbuh, menyerupai mereka, orang-orang musyrik. Amalan-amalan kesyirikan, nah, kita tinggalkan. Jangan kita tiru perbuatan-perbuatan mereka, orang-orang musyrik, ketika mereka menyekutukan Allah Azza wa Jalla dengan kesyirikannya. Jangan kita tiru amalan mereka. Ini juga termasuk dari upaya kita menguatkan sendi-sendi tauhid dalam sanubari kita seluruhnya. Li'annahu yad'u ilal maili ilaihim, karena sikap atasyabbuh dengan mereka orang-orang musyrikin, menyerupai mereka orang-orang musyrik, akan mengarahkan seseorang memiliki kecenderungan kepada mereka. Kecenderungan yang nantinya menyebabkan dia memuliakan orang-orang musyrik, menganggap orang-orang musyrik adalah saudara-saudaranya, menganggap orang-orang musyrik adalah seorang yang baik. Nah, dia melupakan dosa besar mereka kepada Allah Azza wa Jalla, yang mendatangkan murka Allah untuk mereka di dunia dan di akhirat, dan mendatangkan azab kekal abadi di barzakh dan di akhirat. Nah, mereka melupakan itu seluruhnya. Maka dari itu, jangan kita menyerupai mereka orang-orang musyrik. Nah, bila kita melihat sekian banyak nas-nas Al-Quran dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, terdapat sekian banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul yang memerintahkan kita untuk menyelisihi mereka orang-orang musyrik. Nah, menyelisih mereka orang-orang musyrik. Bahkan disebutkan di dalam riwayat, Rasulullah alaihi salatu wassalam menganjurkan umatnya untuk menumbuhkan jenggotnya dan menipiskan kumisnya adalah tujuannya untuk menyelisih mereka orang-orang musyrikin, orang-orang Yahud. Nah, orang-orang al-Yahud. Demikian pula perkara-perkara yang lain. Sehingga menyerupai orang-orang musyrik dan al-kafirin ini termasuk dari prinsip al-Islam. Wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka ia termasuk dari mereka. Nah, dengan penyerupaan yang nantinya akan difahami, oh ini mirip seperti agama ini. Oh ini pakaiannya mirip seperti agama ini. Oh rambutnya mirip dengan mereka orang-orang non-muslim. Nah, wa naha an aqwalin wa af'alin yukhsha an yatawassala biha ila syirki kullu dhalika himayatan li tauhid. Dilarang pula dari seluruh ucapan dan perbuatan yang dikhawatirkan akan mengarahkan seseorang kepada kesyirikan, yang demikian termasuk dari penjagaan tauhid. Naam. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla ketika Allah berikan kepada kita kenikmatan dunia contohnya. Nah, dalam perkara kenikmatan yang berhubungan dengan dunia saja sangat besar ya kan motivasi kita untuk menjaganya, memeliharanya. Orang dapat apa namanya? Jam tangan yang wah, masya Allah, sangat bagus dan mahal. Dia akan hati-hati sekali melepas, jadi hati-hati lepas. Nah, kalau ada yang minjem saja nggak mau, ini jam mahal ini. Nah, dia berupaya untuk menjaga jamnya tersebut jangan sampai nantinya rusak. Nah, ketika seorang mendapatkan mobil, mendapatkan motor, dia jaga, dibersihin terus, kinclong terus. Nah, demikian pula dalam urusan-urusan dunia yang lain terdapat apa namanya motivasi yang besar dari diri seseorang dan bahkan itu menjadi tabiat manusia untuk dia jaga dunianya. Nah, namun ketika yang berhubungan dengan perkara ukhrawi, perkara agama, terkhusus dalam perkara yang prinsip di dalam agama seperti tauhid, ini terkadang pada sebagian keadaan sangat sedikit di antara kita yang menjaganya. Nah, yang menjaganya menganggap ini enggak begitu berarti, sampai melakukan beberapa perkara-perkara yang dikhawatirkan nantinya akan menyebabkan dengan itu seluruhnya secara bertahap hilang dari dirinya agamanya. Wal iyadz billah. Nah, sehingga itu seluruhnya adalah termasuk dari penjagaan tauhid. Di antaranya adalah kita tinggalkan seluruh ucapan-ucapan dan perbuatan yang dikhawatirkan nantinya akan mengarahkan kita ke dalam perbuatan kesyirikan. Di antara dari perbuatan-perbuatan dan ucapan-ucapan tersebut adalah bersikap hulu di dalam menyikapi kuburan mereka orang-orang soleh, bahkan berdoa beribadah kepada Allah di sisi kuburan seorang yang mulia kita tinggalkan, kita jauhi, kita tinggalkan. Seperti hadis kisah bagaimana cucu Nabi alaihi salatu wassalam Ali bin Al-Husain radhiyallahu taala anhu, ketika melihat adanya seseorang yang mendekati kuburan Rasul dan berupaya untuk masuk di kuburan tersebut dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, dia larang, ya kan? Dia larang perbuatan tersebut. Menyampaikan kepada orang tersebut hadis yang disampaikan oleh ayahnya dari kakeknya yaitu Nabi alaihi salat wassalam, yaitu hadis la tattakhidhu qabri 'idan wa la buyutakum qubura fa inna taslimakum la yablughuni aina kuntum. Larangan untuk menjadikan kuburan beliau sebagai hari raya. Telah kita sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya makna id di dalam menyikapi kuburan Rasul itu sebagai hari raya, menjadikannya seakan-akan sebagai perkara yang terus terulang dalam setiap waktu, setiap zaman. Ketika dia melakukan ritual ziarah, maka di tanggal sekian dan di bulan sekian akan terus terulang demikian demikian, terus berkelanjutan, sehingga dia menjadikan kuburan Rasul itu sebagai hari raya, sebagai peringatan perayaan untuknya. Nah, bahkan di dalam hadis ini dalam rangka menjaga kemurnian tauhid para tauhid umatnya, Nabi alaihi salat wassalam memerintahkan ketika mereka mengucapkan salawat dan salam kepada beliau, cukup diucapkan dimanapun mereka berada, sejauh apapun lokasi mereka dari Nabi alaihi salatu wassalam, melainkan pasti dan pasti salawat mereka dan salam mereka akan disampaikan oleh Allah kepada nabinya Muhammad alaihi salatu wassalam. Fa inna taslimakum la yablughuni aina kuntum. Ini semuanya dalam rangka untuk menjaga kemurnian tauhid. Jangan sampai nantinya seorang bersikap hulu kepada kuburan beliau sebagaimana hulunya umat-umat sebelum Islam kepada kuburan nabi-nabi mereka, yang dengan sikap hulu tersebut menyebabkan akhirnya mereka menyembah para nabi tersebut dan terjatuh ke dalam perkara-perkara kesyirikan. Nah, ini kita tinggalkan itu seluruhnya sebagai bentuk kita jaga kemurnian tauhid pada diri kita. Wa naha an kulli sababin yusilu ila syirik. Demikian pula di dalam syariat Islam ini dilarang untuk melakukan seluruh sebab yang mengantarkan seseorang dalam perkara kesyirikan, yang diistilahkan secara ilmu fikihnya ini masuk dalam bab wasail, perantara. Kalau yang namanya perantara yang menyebabkan kejelekan secara hukum di dalam kacamata syariat Islam dihukumi memiliki nilai kejelekan, keburukan yang sama dengan maksudnya. Nah, karena itulah mereka para ulama melarang seseorang menjual senjata-senjata tajam di masa-masa fitnah. Padahal asal hukum menjual senjata tajam ataukah parang begitu, ini dibolehkan karena dibutuhkan memang oleh seseorang. Nah, untuk membabat pohon-pohon yang besar yang ada di rumahnya, ataukah untuk keperluan-keperluan yang memang dia butuhkan untuk mencari kayu bakar dan yang semisalnya. Namun ketika senjata tersebut dijual di masa fitnah, maka jadilah hukum menjual senjata tersebut adalah haram. Nah, adalah apa? Haram. Demikian pula perkara-perkara yang lain. Meminum kopi, ya kan? Meminum kopi itu perkara yang dibolehkan. Namun kalau tujuan dari meminum kopi tersebut untuk melakukan perkara-perkara yang haram dan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jal, karena dengan minum kopi menyebabkan akhirnya dia ini lebih semeringah, lebih bertenaga, lebih berenergi, hilang dari dirinya kantuknya, sehingga lebih memungkinkan dia melakukan hal-hal keburukan lebih banyak daripada tidaknya, maka dia meminumnya. Jadilah meminum perkara tersebut hukumnya haram. Dan yang lain, dan yang lain. Menjual anggur untuk mereka orang-orang yang membuatnya menjadi khamr, itu juga haram. Itu juga haram. Al-wasailaha ahkamul maqasid. Demikian pula dalam bab syirik. Dalam bab apa? Syirik. Semua wasilah-wasilah yang mengantarkan seseorang ke dalam perbuatan kesyirikan, itu hukumnya juga dilarang di dalam Al-Islam. Nah, karena itulah bila kita membaca nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah seperti larangan memasukkan kuburan ke dalam masjid, ataukah sholat menghadap ke kuburan, ataukah berdoa kepada Allah di dekat kuburan seorang yang mulia, atau bersikap hulu berlebihan di dalam menyikapi seorang yang soleh, ini semuanya dilarang di dalam Islam, disebabkan itu semuanya dikhawatirkan akan menjatuhkan seseorang ke dalam perkara kesyirikan. Nah, bukan dilarangnya itu seluruhnya seperti yang mereka sampaikan, kita ahli sunnah tidak memuliakan mereka para auliyaullah, tidak menghormati mereka para nabi Allah Azza wa Jalla. Tidak. Menghormati seorang yang mulia di dalam Islam juga disyariatkan dan dianjurkan, bahkan mencintai mereka ini termasuk dari ibadah. yang mendatangkan cinta Allah Azza wa Jalla untuk kita yang mencintai mereka as-salihin, al-anbiya wal mursalin. Namun dalam perkara-perkara yang tadi kita sebutkan, karena terdapat nas yang jelas dalam Al-Quran, di dalam As-Sunnah yang melarangnya, maka kita tinggalkan itu seluruhnya, apalagi dikhawatirkan itu semuanya terjatuh, menyebabkan kita terjatuh ke dalam perkara kesyirikan. Nah, wa naha an kulli sababin yusilu la syirik wa dzalika rahmatan bil mu'minin. Ini semuanya dilakukan oleh Rasulullah alaihi salat wasalam sebagai bentuk sifat rahmat beliau kepada mereka kaum mukminin, sehingga menerangkan kepada mereka perkara-perkara yang mendatangkan keberuntungan dan memperingatkan kepada mereka hal-hal yang nantinya mereka terjatuh ke dalam keburukan. Ini sifat rahmat beliau alaihi salat wasalam. Liyatahaqqaqu bil qiyami bima khallafu lahu min ubudiyyatillahi dhahirati wal batinah, agar umat ini bisa menjalankan bima khuliqu lahu dalam bisa menjalankan apa yang mereka tujuan mereka diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, berupa beribadah kepada Allah baik secara zahir maupun secara batin, dan agar mereka bisa menyempurnakannya. Litakmula lahumus sa'adatu wal falah, agar semakin sempurna as-sa'adah, kebahagiaan, demikian pula keberuntungan yang mereka dapatkan. Wa syawahidu hadhil umur katsiratun ma'rufah, nas-nas yang ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai dalil akan hal ini itu sangat banyak, dan lagi kita mengetahuinya. Wallahu a'lam bishawab. Selesai penjelasan beliau dari syarah bab ma jaa fi himayatil mustafa janabat tauhid wa saddahu kull tariqin yusilu ila syirik. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Wal afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wasubhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.